ciptakanlah hari perdamaian, karena kau dan aku bukanlah sebentar. Hari ini sampai saat kita mati, berjanji jangan ada rahasia. Itu hanya menyakiti kita. Ku ikat dirimu dengan tali sakral, maka jangan pernah coba mengkhianati. Antara kamu dan aku telah bersatu atas izin Tuhan. Malaikat saksinya di alam tak nyata, maka jaga cinta kita selayaknya. Ku beri raga ini untuk kamu, dan ku beri jantungku untukmu. Apa yang kau minta selalu kuturuti, maka jangan pernah coba ingkar janji. Jangan kau